Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-49 dari silsilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang bolehkah menyembelih haji tamattu' sebelum tanggal 10? Bolehkah melempar 3 jamrah sebelum tergelincir matahari pada tanggal 11, 12, dan 13, dan hukum sholat Jumat dan sholat hari raya bagi para jamaah haji. Yang pertama, tentang hukum menyembelih haji tamattu' sebelum tanggal 10, para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, dan mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, mereka mengatakan tidak boleh menyembelih hadiyu tamattu' sebelum datangnya subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun ulama Syafi'iyah, maka mereka berbeda pendapat tentang menyembelih setelah selesai umrah sebelum melakukan ihram haji, dan yang sahih di dalam mazhab Syafi'i adalah boleh. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, adalah pendapat mayoritas ulama, karena beberapa alasan. Yang pertama, Nabi SAW tidak menyembelih hadiyu beliau sebelum tanggal 10. Dan beliau telah memerintahkan kita untuk mengikuti beliau di dalam manasik haji. Yang kedua, para khulafa Ar-Rashidin tidak menyembelih hadiyu mereka sebelum tanggal 10. Dan Nabi telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para khulafa Ar-Rashidin. Yang ketiga, kias kepada hewan kurban yang tidak boleh disembelih sebelum tanggal 10. Kemudian yang kedua, tentang hukum melempar 3 jamrah sebelum tergelincir matahari pada tanggal 11, 12, dan 13, telah berlalu dalil-dalil bahwa melempar jamrah di hari-hari tasyrik adalah setelah tergelincirnya matahari atau datangnya waktu zuhur. Dan ini adalah pendapat 4 imam, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan juga Ahmad ibnu Hanbal. Berkata Al-Imam Al-Mawardi, dan beliau adalah termasuk ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 450 Hijriah, wa waqtu ramyi fi hadhihi al-ayyam ats-tsalatsati ba'da zawali asy-syamsi fa in rama qablahu lam yujzi. Dan waktu melempar pada 3 hari ini adalah setelah tergelincirnya matahari. Apabila dia melempar sebelumnya, maka tidak mencukupi. Kitab Al-Hawi Al-Kabir, jilid yang keempat, halaman 194. Dan berkata Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Wala yajuzu ar-ramyu fi hadhihi al-ayyam ats-tsalatsati illa ba'da az-zawal. Dan tidak boleh melempar pada 3 hari ini kecuali setelah tergelincirnya matahari. Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jilid yang ke-8, halaman 235. Yang ketiga, tentang hukum sholat Jumat dan sholat hari raya bagi jamaah haji. Jamaah haji tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat dan sholat hari raya Idul Adha. Namun, barang siapa di antara mereka yang sholat bersama kaum muslimin yang disyariatkan melakukan sholat Jumat dan sholat hari raya seperti penduduk Mekah, maka sholat Jumat dan sholat hari raya